السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan ayat Qul nazzalahu ruhul kudus. Katakan bahwa yang menurunkannya, nyanya adalah Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Kudus. Maksudnya yang membawa dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ruhul Kudus. Siapa namanya? Jibril. Mir rabbika, dari Rabbmu, dari Allah. Bil haq, dengan hak. Ada dua tafsiran tentang bil haq, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Salah satunya adalah bahwa Jibril betul-betul membawa apa yang datang dari Allah. Jadi bukan karangan Jibril, bukan ijtihad Jibril, bukan maunya Jibril. Jangankan kalimatnya, isinya, datang saja Jibril tidak berani. Jibril tidak berani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Dan itu dikatakan oleh Jibril ketika Jibril diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sering-sering datang. Berarti Nabi merasa kurang didatangi oleh Jibril. Karena salah satu ciri kesolehan seseorang adalah dia senang bertemu dengan orang soleh. Dia senang berdekatan dengan orang soleh. Maka menjelang Nabi Ibrahim dicabut nyawanya, sebelum beliau tahu bahwa beliau adalah Khalilullah Khalilur Rahman, malaikat maut memberitahukan kepada Jibril, malaikat maut memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah mengambil Khalil. Berarti selama ini belum pernah ada makhluk manusia, Nabi, Rasul yang dijadikan Khalil. Nah, berarti ini yang pertama kali, kata malaikat maut, bahwa Allah untuk yang pertama kali menjadikan seorang manusia sebagai khalilnya. Sebelum ini belum pernah. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tidak ada manusia yang oleh Allah dijadikan khalil. Kekasih Allah yang tertinggi, ghoyatul hub. Ah, ini ada baru kali ini. Demi mendengar kalimat ini dari malaikat, Ibrahim mengatakan, tolong tunjukkan dia ada di mana. Walaupun harus menyeberangi lautan, akan aku lakukan demi bisa berdekatan, bertetanggaan dengan orang seperti itu. Wallahi, demi Allah, aku akan cari orang itu, aku akan berdekatan, bertetanggaan dengan dia sampai dia mati atau aku mati duluan. Ini Ibrahim belum tahu kalau ternyata Khalilullah Khalilur Rahman adalah beliau sendiri. Berarti sifat orang soleh, sifat orang yang bertakwa, dia suka, dia senang berdekatan dengan orang yang bertakwa. Nah, sebaliknya ahli maksiat akan senang berdekatan dengan sesama ahli maksiat. Kan begitu. Ahlul kufur akan senang berdekatan dengan ahlu kufur. Yang semanhat akan merasa senang dengan yang semanhat. Ini hal yang manusiawi, fitrah. Wa wasafahu bidzalika li taharatihi minal khiyanati alaihi salatu wassalam. Kenapa Jibril disifati dengan Ruhul Kudus? Ruh artinya roh, kudus suci, roh suci. Kenapa Jibril disifati, dijuluki dengan roh yang suci? Jawabnya, litoharotihi minal khiyanah. Jibril jauh dari sifat khianat. Tidak mungkin Jibril berkhianat. Belum pernah ada cerita Jibril berkhianat. Maka Jibril selalu menyampaikan apa adanya, persis apa yang Jibril dengar dari Allah disampaikan kepada para nabi, para rasul, apa adanya. Ya, itulah yang dimaksud innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Al-Quran ini ucapan rasul. Ada kelompok di negeri kita ini yang merupakan kelompok ingkar sunnah, mengatakan bahwa hadis itu ya Al-Quran itu. Mana dalil ayat ini? Ayat Al-Quran ini sabda Nabi. Maka apa yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, enggak usah dibaca, enggak usah dipakai, enggak usah dipelajari. Hadis itu ya Al-Quran itu, kata mereka. Ingkarus sunnah. Jadi enggak pakai Bukhari, enggak pakai Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Hanya pakai Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hadis itu ya Al-Quran. Ucapan Nabi itu ya ada di Al-Quran. Ucapan Rasul itu ya ada di Al-Quran. Mana dalil? Ayat ini. At-Takwir 19:21. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu ucapan, ucapan Rasul yang mulia. Berarti Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad SAW, kata mereka. Ucapan Nabi Muhammad apa? Ya hadis. Jadi hadis itu ya ada di Al-Quran itu, yang 30 juz itu. Yang diawali oleh Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itulah hadis, kata mereka. Maka enggak perlu lagi pakai kitab-kitab hadis Bukhari Muslim itu. Ya. Mereka lupa, mereka tidak tahu, mereka tidak mempelajari bahwa yang dimaksud Rasul di sini siapa? Bahwa yang dimaksud utusan di sini siapa? Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu ucapan Rasul. Rasul di sini, utusan di sini siapa? Jibril. Jibril. Maka jangan gegabah. Mentang-mentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentang-mentang salat kemudian takbir, ruku, sujud. Padahal yang dimaksud salat di situ inna salataka sakanul lahum. Yang dimaksud doa bukan sholat, takbir, rukuk, sujud, bukan. Nah ini bahayanya memahami Al-Quran tanpa ilmu tafsir. Maka wajib mempelajari Al-Quran dengan ilmu tafsir. Tidak boleh semau dia. Tahu dari mana kalau Rasul yang dimaksud di sini itu Jibril, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahu dari mana? Lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat selanjutnya. Siapa Rasulin Karim? Siapa utusan yang mulia itu? Yaitu yang dzikuwatin, yang memiliki kekuatan. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Di mana? Di mana? Inda zil arsy. Di sisi yang memiliki arsy. Siapa yang memiliki arsy? Allah. Di sisi Allah. Jibril itu di sisi Allah. Ya? Ah, tahulah kita bahwa yang dimaksud dengan Rasul di sini bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril. Makin, ya, kuat, kokoh, muta'. Jadi sifatnya ini dzi quwwah, makin, muta'. Amin. Ini semua adalah sifat sifat Jibril. Apa muta'? Ditaati. Perintah-perintah Jibril ditaati. Tidak ada malaikat yang tidak taat kepada Jibril. Tentu Jibril taat kepada Allah. Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah berapa juta manusia yang tidak taat kepada beliau. Yang taat kepada beliau sampai hari ini tentu banyak sekali. Yang tidak taat lebih banyak lagi. Nah, kalau Jibril tidak ada. Kalau Jibril tidak ada. Malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Jibril, dan perintah itu tentu dari Allah, pasti ditaati. Amin. Dapat dipercaya, bisa dipercaya, ya, jujur, tidak mungkin berbohong. Ini sifat Jibril, bukan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu Nabi Muhammad memiliki sifat amin, amanah. Kemudian beliau membahas min rabbika, dari Rabbmu. Allah tidak mengatakan min rabbil alamin. Kenapa Allah mengatakan min rabbik, dari Rabbmu? Allah tidak mengatakan min rabbil alamin, dari Rabb seluruh alam. Kan lebih besar. Allah dinisbatkan kepada alam. Ini Allah dinisbatkan kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Kenapa tidak dari Tuhan seluruh alam, min rabbil alamin? Jawabnya, isyaratun ila rububiyatil khassah, menunjukkan tentang rububiyah yang khusus. Kalau Rabbul Alamin kan umum sekali. Ini secara khusus. Rububiyatullahi linnabi alaihi salatu wassalam, wa hiya rububiyatu akhassil khassah. Rububiyah yang lebih khusus. Ya, menunjukkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bil haqqi, dengan hak. Allah mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Ada dua. Maksudnya ada dua. Yang pertama, imma ayyakuna wasfan linnazil au lilmanzuri bih. Yang pertama, yang turun itu. Yang hak itu apa? Yang turun itu. Turunnya itu dengan hak, tidak bohong, tidak rekayasa. Yang kedua, manzul, yang diturunkan. Yang diturunkan juga hak. Karena ketika turunnya hak, tetapi yang diturunkan tidak hak, sia-sia. Ya, begitu juga yang diturunkan hak, turunnya tidak hak, mustahil. Maka dua-duanya hak. Oleh karena itu Allah mengatakan di suratul Isra, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi ada dua hak di sini. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ada dua hak. Apa hak pertama? Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran dengan hak. Berarti turunnya Al-Quran itu betul-betul hak. Tidak seperti turunnya mimpi, firasat. Ini bisa hak, bisa batil. Adapun Al-Quran turun, pasti hak. Yang kedua, wabil haqqi nazal, turunnya itu membawa al-haq. Maka disebutkan tadi, yang pertama nazil, yang kedua manzul. Yang pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Dua-duanya sama. Apa? Hak. Turunnya hak, yang diturunkan juga hak. Maka beliau menjelaskan di sini, fal Qur'anu haqqun wa ma nazala bihi fahuwa haq. Al-Qur'an itu hak. Dan apa yang diturunkan, yang ada dalam Al-Qur'an itu hak. Turunnya secara hak, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga hak. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Kemudian liyusabbitan ladzina amanu, agar Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Di sini ada apa? Ada ta'lil. Ada alasan. Ada tujuan. Apa? Liyusabbita, agar Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu, menguatkan. Maka kita lihat orang-orang yang beriman itu semakin turun ayat, semakin beriman. Semakin berilmu, semakin mendapatkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah, semakin beriman dia. Beda dengan orang kafir. Turun ayat, loh kok begini? Loh kok begini? Ragu dia. Mereka ragu. Kok seperti ini? Gitu ya. Oleh karena itu Abu Jahal, Abu Lahab, di awal-awal kedatangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. 5 tahun kemudian tambah kafir lagi. 10 tahun kemudian lebih kafir lagi. 15 tahun kemudian tambah kafir lagi. Itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah orang-orang kafir ketika mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya Abu Bakar, Umar, ya, 5 tahun setelah Abu Bakar, Umar masuk Islam, tambah beriman. 7 tahun kemudian tambah beriman lagi. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tambah beriman lagi. Itulah orang-orang yang beriman. Sebagaimana antum. Ya. Tentu kita semua berharap keimanan kita lebih dari sebelum kita belajar. Tambah beriman, tambah yakin. Tambah beriman, tambah yakin. Semakin mendapatkan ilmu, semakin yakin. Kan orang-orang kafir itu saling bertanya, apa yang engkau dapati dari ayat-ayat yang dibawa Muhammad ini? Gitu. Dijawab, enggak ada apa-apa. Gitu. Saling bertanya-tanya, enggak dapat apa-apa. Ya. Ah, disitulah sebagian orang-orang Hizbiyyin, Harakiyyin, yang duduk di majlisnya Syekh bin Baz, yang duduk di majlisnya Syekh Utsaimin, yang duduk di majlisnya Syekh Albani. Selesai majlis, mereka bilang, kami tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tidak tambah beriman. Kenapa? Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah ngaji membahas tauhid, salah ngaji membahas akidah, salah ngaji membahas tata cara wudu, salah ngaji membahas riba. Mereka ingin pembahasan yang mereka inginkan. Khalifahan Islam, tegaknya daulah Islamiyah, jihad. Maka jika membahas yang mereka tidak inginkan, walaupun isinya ilmu, mereka bilang, kami tidak mendapatkan apa-apa. Kami tidak mendapatkan ilmu di majlis ini. Nah, kalau guru-guru mereka, karena terus membahas jihad, jihad. Nah, ini baru ilmu. Ya. Sementara tentang jual beli, tata cara jual beli, tata cara tayamum, tata cara mandi junub, mereka bilang ini bukan ilmu. Aneh. Padahal kan semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang diajarkan oleh Nabi bukan ilmu? Berarti mereka meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengecilkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajarkan itu. Cara membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Nabi yang mengajarkan. Bagaimana dibilang bukan ilmu? Dan mereka tidak tertarik. Bahkan sebagian mereka benci, menuduh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama-ulama sekitar darah haid. Ini tuduhan mereka. Siapa yang pertama kali mengajarkan sifat darah haid? Bagaimana apabila sudah bersih, sehari kemudian, dua hari kemudian keluar darah lagi? Nabi yang mengajarkan apa sholat, apa tidak. Mereka mau kecilkan ilmu ini. Nah, itu karena hawa nafsu mereka. Karena ciri-ciri firqah itu hanya tertarik dengan satu masalah. Gitu ya. Ada satu firqah yang gak tertarik dengan ilmu apapun. Kecuali khilafah. Ya. Seolah Islam itu isinya cuma khilafah. Maka malas mempelajari darah haid, tayamum, wudu. Walaupun mereka masih banyak yang salah dalam wudunya, dalam tayamumnya, dalam mandi junubnya. Gitu. Ada firqah kelompok yang seolah Islam itu isinya cuma jihad. Maka dimanapun yang dibahas jihad, jihad, perang, kita. Sampai khutbah nikah, bahas jihad. Ya, bahas tentang perang. Padahal khutbah nikah kan mestinya bahas bagaimana kewajiban suami istri. Karena begitulah firqah. Cenderung terhadap satu permasalahan. Gitu ya. Oleh karena itu para ulama mensifati Mu'tazilah itu sebagai kelompok yang mempelajari lima hal, enggak lebih dari itu. Ya, tentang keadilan, tentang apa janji dan ancaman, tentang tempat di antara dua tempat. Seolah Islam isinya cuma lima hal itu. Ya. Abida dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah salaf mempelajari seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlebih dan berkurangnya tentunya. Maka tentang wudu dipelajari, tentang salat dipelajari, tentang azan dipelajari. Ya. Apakah muadzin disunahkan membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah apa tidak? Ini dipelajari di majlis-majlis salaf. Mereka tidak. Ya, maka mereka tidak tahu. Dikiranya muadzin disunahkan, masih disunahkan membaca doa habis azan. Ya, ayat ini. Wahuda wa busyara lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira untuk orang-orang Islam. Hudan di sini, hidayah di sini untuk kaum muslimin. Berarti hidayatul bayan. Sebab hidayatul bayan tidak ada gunanya bagi orang-orang kafir. Beda dengan hidayatul taufik. Apakah hidayatul taufik ada gunanya bagi orang kafir? Ya iya. Ketika orang kafir dapat hidayatul taufik, otomatis dia akan masuk Islam. Ketika ahli maksiat mendapatkan hidayatul taufik, otomatis dia akan berubah menjadi ahli taat. Ketika ahli bid'ah mendapatkan hidayatul taufik, otomatis dia akan menjadi ahlu sunnah dan begitu seterusnya. Wa busra lil muslimin, dan kabar gembira. Berarti adakah kabar gembira bagi non muslim? Tidak ada. Tidak ada kabar gembira bagi non muslim. Li anna man amila bihi, karena barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an, wastaslama lahu, menyerahkan seluruh urusan dia kepada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan dia lakukan, Al-Quran melarang dia jauhi. Walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya, nuraninya, akalnya. Kana dzalika dalilan, itu merupakan petunjuk, tanda bahwa annahu min ahli sa'adah, dia orang yang berbahagia. Berarti ada tanda. Berarti ada ciri. Walihada yang bagi lil insan, maka wajib bagi manusia, kita semua, kaum muslimin, ayyafraha, untuk senang, berbahagia, idza ra'a min nafsihi al khaira was sabab, apabila melihat dalam dirinya kebaikan, istiqomah, ketetapan. Kenapa? Karena berarti itu tanda. Boleh berbahagia, boleh berharap. Memastikan tidak boleh. Merasa aman tidak boleh. Tapi berharap boleh. Siapa yang menyuruh kita berharap? Allah, wa busra lil muslimin, kabar gembira bagi kaum muslimin. Berarti boleh. Ah, kemudian beliau membawakan sabda Nabi. Dan sabda Nabi ini jangan sampai kita salah faham lalu membuat kita putus asa. Siapa yang berputus asa dengan hadis ini, berarti dia salah faham. Apa kata Nabi? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah. Tidak ada satupun dari kalian yang yang belum ditulis, yang belum ditentukan tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Enggak ada. Si fulan ini, apakah nanti masuk surga, apakah nanti masuk neraka, Allah enggak tahu menahu, biarkan saja. Enggak mungkin. Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan, bahkan mak'adnya. Apa mak'ad? Tempat duduknya itu, duduknya di mana? Allah telah tentukan, si A di sini, si B di surga sebelah sini, si C di surga sebelah sini, si D di neraka sebelah sini, si E di neraka sebelah sini. Sudah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Dari mulai bayi, bahkan belum lahir. Bahkan tentu ketika seluruh kita masih berada di sulbinya Nabi Adam. Tapi tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Beda dengan 40 tahun yang lalu. Ketika antum umurnya kira-kira 39 tahun. Nah, berarti kira-kira 40 tahun yang lalu. Ya. 45 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Itu ada yang tahu selain Allah. Ada yang tahu selain Allah. Siapa? Siapa? Ya. Malaikat penjaga rahim. Malaikat yang Allah perintahkan untuk menulis. Nah, tahu dia. Kan empat hal yang ditulis oleh malaikat ini atas perintah Allah, empat hal. Salah satunya bahagia atau celaka. Bahagia yang dimaksud masuk surga. Celaka yang dimaksud masuk neraka. Itu sudah ditentukan. Saat kita berumur berapa dulu? 4 bulan 120 hari di perut ibu kita, bukan 4 bulan lahir. 4 bulan di perut ibu kita. Semenjak air ayah kita masuk ke rahim ibu kita, air ayah bertemu dengan air ibu, jadilah janin di hari pertama itu. Kemudian sehari, dua hari, 10 hari, 50 hari, terus sampai 120 hari. Hari yang ke-120 Allah tiupkan roh dan Allah tetapkan bahwa dia akan masuk neraka atau masuk surga. Diketahui oleh malaikat pencatat itu. Diulang lagi. Ya. Dengan ditambah 3 lagi. Rizki, umur, amal. Mendengar ini, mendengar sabda Nabi ini, para sahabat mengatakan, afala nada'ul amala wa nattakil. Kalau begitu ya Rasul, kita enggak usah beramal, kita pasrah. Kan kita masuk surga sudah ditulis, kita masuk neraka sudah ditulis, kita pasrah saja, kita tidak usah beramal. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi baik, menjadi soleh, menjadi benar, itu diawali oleh kesalahan. Ada proses untuk menuju kebenaran. Ini kan salah. Dan ini bukan satu dua yang seperti ini. Abu Bakar pernah mengalami, Umar pernah mengalami, ya, Ali pernah mengalami. Artinya banyak para sahabat itu yang melakukan kesalahan, lalu diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menjadi baik, menjadi benar. Ini kan salah fatal. Salah fatal. Kaum Jabariyah kan berarti batil. Ya. Alhamdulillah ada Nabi. yang meluruskan kesalahan mereka. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasul, kalau surga neraka kita sudah ditentukan, ditulis oleh Allah, buat apa kita beramal? Kita serahkan saja kepada Allah. Kan walaupun kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau ditulis neraka, ya neraka. Walaupun kita berzina, minum khamar, berjudi, kalau ditulisan surga, ya surga. Betul itu. Ya? Nabi mengatakan, la, tidak. Jangan. Tapi, i'malu. Beramallah, beramallah, sholatlah, puasalah, baca Al-Quranlah, zakatlah. Jauhilah zina, khamar, judi, dan seterusnya. Fakullum muyassarun lima khuliqalahu. Kenapa? Karena masing-masing kalian dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, maka dimudahkan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau dia diciptakan untuk neraka, ya Allah mudahkan dia berzina, minum khamar, berjudi, mudah, lancar. Nah, kan bisa kita usahakan. Maka kita boleh berbahagia. Kita boleh berharap ketika kita selama ini merasa ringan melaksanakan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, menutup aurat dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diciptakan untuk itu, untuk surga. Karena kita dimudahkan melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Sebaliknya kita harus takut. Ketika kita bohong, gak ada yang tahu. Habis bohong, untung besar. Habis korupsi, langsung rumahnya menjadi seperti istana. Iya kan? Habis nipu, langsung dapat uang banyak. Berarti ini dimudahkan. Dimudahkan menuju neraka. Tentu kita harus takut. Ya. Kan bisa kita. Walaupun berat bangun malam, walaupun berat bangun subuh, tapi kan kita bisa usahakan. Nah, setelah berat itu akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi ringan, kita boleh berharap. Wa kullum muyassar. Setiap kalian dimudahkan. Summa qara'a. Kemudian Nabi membaca ayat. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi, yang bertakwa, lihat. Siapa dulu? Allah dulu apa hamba dulu? Hamba dulu. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Contoh tiga di sini. Pertama, memberi. Siapa yang tidak bisa memberi? Ya. Yang banyak memberi banyak, yang miskin memberi sedikit. Pasti bisa kan? Sedekah. Gitu. Wattaqa, bertakwa. Siapa yang tidak bisa bertakwa? Enggak ada. Ada orang yang tidak bisa sholat? Enggak ada. Ada orang yang tidak bisa puasa? Enggak ada, pasti bisa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Al husna yang dimaksud segala sesuatu yang datang dari Allah. Apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang ada di hadis, dia benarkan. Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk menuju yusra. jalan yang mudah yaitu surga tadi. Ya. Kapan Allah memudahkan? Ketika kita memberi, ketika kita bertakwa, ketika kita mengimani, membenarkan al-husna, maka Allah mudahkan. Jangan dibalik. Nah, orang-orang Jabariyah membalik. Gitu. Kalau dia dimudahkan oleh Allah, kalau kita dimudahkan oleh Allah, ya kita akan memberi, kita akan bertakwa, kita akan membenarkan Al-Quran. Nah, ini dibalik. Ini dibalik. Persis seperti kesesatan Jabariyah. Mengikuti kesesatan Abu Jahal Abu Lahab. Salah satu ucapan Abu Jahal Abu Lahab apa? Kalau Allah mau, kami pasti beriman. Nah, salah satu ucapan Abu Jahal Abu Lahab. Kalau Allah kehendaki, tentu kami beriman. Gitu ya. Berarti Allah memang enggak menghendaki. Jangan salahkan kami, itu maksudnya. Batil. Nah, sekarang dibalik. Ayat selanjutnya. Ini surat Al-Lail ya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Ada tiga juga. Kebalikannya. Wa amma man bakhila, adapun yang bakhil. Tidak mau memberi. Bakhil. Yang kedua, istagna. Tidak bertakwa, merasa cukup. Ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain sedekah. Ya, yang terakhir, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al-husna. Kalau tadi membenarkan, mengimani, ini mendustakan. Bakhil, merasa cukup, tidak bertakwa, mendustakan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia menuju al-usra, itu yang sulit, itu yang neraka itu. Nah, gimana kaum Jabariyah mau mengatakan bahwa kita ini robot, kita ini kapas yang diterbangkan angin, kita ini tidak ada pilihan, semuanya terserah Allah. Ini menyalahi apa yang ada di ilmu kita. Ingat, kita sholat atau tidak terserah kita. Kita mau minum khamr apa tidak terserah kita. Bagaimana dikatakan kita ini tidak punya pilihan? Ya. Wa idza ra'aita min nafsika anna Allah 'azza wa jalla qad manna 'alaika bil hidayah, jika engkau melihat dirimu diberi hidayah oleh Allah. Kan kelihatan kan, yang lain enggak pada salat dia salat, yang lain enggak pada puasa dia puasa, yang lain pada korupsi dia tidak mau. Berarti Allah berikan hidayah. Wa taufik wal amal as-salih wa mahabbatal khair wa ahlal khair. Amal soleh, mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata beliau? Fa absyir. Kita boleh berbahagia. Memastikan tidak boleh. Berbahagia, berharap boleh. Boleh berharap. Ya, fa absyir. Siapa yang menyuruh kita berharap? Allah Rabbul Alamin. Fa inna fi hadza dalilan ala annaka min ahli al-yusra. Karena ini merupakan dalil, merupakan bukti bahwa kita termasuk ahlul yusra. Orang-orang yang dimudahkan tadi, mudah masuk surga. Alladzina kutibat lahumus sa'adah berarti ada tanda bahwa catatan kita ketika kita 120 hari tadi adalah as-sa'adah, bahagia. Berarti boleh berharap. Walihada qala huna wa huda wa busra lil muslimin. Kemudian walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami tahu bahwa mereka mengatakan yang ngajarin Rasul, yang ngajarin Muhammad itu bashar. Apa bashar? Manusia. Innama yu'allimuhu bashar. Yang mengajarkan ilmu kepada Muhammad itu manusia. Kata siapa? Kata Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Ya. Dan ada rahasia. Kenapa Allah mengatakan walaqad na'lamu, bukan walaqad alimna, memakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. InsyaAllah nanti kita bahas kan depan ya. Ya itu saja, tidak ada soal jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.